yang menurunkan dari wajib menuju sunnah. Maka dengan ilmu usul fikih kita akhirnya tahu bahwa setiap perintah di dalam syariat asal hukumnya wajib, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja tanpa sebab secara mutlak. Maka semua perintah-perintah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita hadapi dengan seperti itu. Selama tidak ada dalil yang menurunkannya dari wajib menuju sunnah. Nah, intinya ilmu usul fikih pentingnya adalah menjaga hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Dan kita ini hamba Allah yang diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita satu tujuan, yaitu untuk beribadah mentauhidkannya. Maka berarti mengetahui hukum-hukum tersebut dan menjaga hukum-hukum tersebut adalah salah satu tugas utama kita. Disitulah letak pentingnya mempelajari ilmu usul fikih. Yang kedua, mempelajari ilmu usul fikih adalah mempelajari tafsir dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bukan sesuai dengan hawa nafsu, pendapat manusia. Bukan sesuai dengan perasaan. Tapi tafsir ayat tersebut dan tafsir hadis tersebut bagaimana Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam menginginkan. Maka dengan ilmu usul fikih akhirnya kita tahu. Karena di dalam ilmu usul fikih akan dipelajari tentang cara memahami dalil. Cara memahami dalil. Apakah dalil ini menunjukkan kepada kewajiban? Apakah dalil ini menunjukkan kepada keharaman? Apakah dalil ini menunjukkan kepada kesunahan? Cara memahami dalil. Apakah dalil ini umum? Nanti ada pengkhususannya? Apakah dalil yang kelihatan umum ini maksudnya khusus? Itu di dalam usul fikih dipelajari. Contoh misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taaba lakum minan nisa, matsna wa tsalatsa wa ruba'." Nikahilah oleh kalian seluruhnya. Ini perintah yang Allah tujukan kepada setiap laki-laki muslim balik berakal. Asal hukum perintah menunjukkan kewajiban. Nikahilah oleh kalian seluruhnya. Apa yang baik-baik bagi kalian dari perempuan? Dua atau tiga atau empat. Berarti setiap dari kalian laki-laki wajib untuk berpoligami. Begitukah pemahaman terhadap ayat ini? Ternyata tidak. Ya? Nanti ada orang yang tidak faham ilmu usul fikih, kemudian datang-datang membaca ayat, lalu dia wajibkan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak faham dalil. Maka pentingnya belajar ilmu usul fikih adalah seseorang akhirnya menafsiri Al-Quran dan hadis sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Bukan sesuai dengan hawa nafsu, bukan sesuai dengan akal fikiran, bukan sesuai dengan pendapat, perasaan, dan semisalnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang ketiga pentingnya belajar ilmu usul fikih adalah yaitu akhirnya kita di dalam ilmu usul fikih ini kita bisa menggabungkan dalil-dalil yang terlihat bertentangan. Menggabungkan dalil-dalil yang terlihat bertentangan. Karena kemampuan manusia terbatas, maka kelihatannya dalil ini dengan dalil itu bertentangan. Ternyata jika dilihat dari ilmu usul fikih tidak bertentangan. Kenapa? Karena ada di dalam ilmu usul fikih pelajaran namanya atau bab namanya nasikh mansukh. Ada yang menghapus dan ada yang terhapus. Syariat ada yang terhapus dan dihapuskan oleh si penghapus. Sehingga terjadi perbedaan. Dan itu bisa kita kumpulkan dengan mengetahui ilmu usul. Dari mana kita tahu bahwasanya dalil ini terhapus dengan yang menghapus? Dari ilmu usul fikih. Bahwa di dalam ilmu usul fikih dipelajari dalil ini terhapus dengan dalil penghapus karena ini lebih dahulu sejarahnya dibandingkan yang itu. Paham? Ini pada ikhwan tidak mati. Dulu setiap kali kita makan daging yang dibakar maka wajib berwudu. Daging apapun itu. Kambing, unta, sapi, ayam. Wajib berwudu awalnya. Lalu datang syariat baru yang menghapus, memansukh dalil bahwasanya tidak diwajibkan berwudu saat memakan daging-daging yang dibakar. Jadi kalau kalian makan sate, itu wajib berwudu dahulu. Nah, ketika orang melihat ini secara, ini ada hadis makan daging bakar berwudu. Ini ada hadis makan daging bakar tidak berwudu. Mana yang dia dalam? Di dalam ilmu usul fikih kita mempelajari ada istilah hukum yang dihapus dengan hukum yang baru yang menghapus. Intinya ilmu usul fikih penting. Jadi sebenarnya ini saya dapatkan tadi saat saya duduk di sini. Karena banyak ikhwah yang keluar. Mungkin ada keperluan di luar. Atau ada sakit. Atau ada hajat. Tetapi ternyata yang tersisa masih banyak. Mungkin. Atau mungkin menganggap ilmu usul fikih tidak penting. Ini kita pelajarannya sudah sebulan sekali. Kemudian tidak dihadiri. Nah, ini sayang. Nah, ini sayang. Makanya saya mukaddimahi dengan ini. Baik, sekarang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum-hukum taklifiyah. Apa itu makna taklifiyah? Yaitu pembebanan. Hukum yang Allah bebankan kepada manusia. Yang pertama yang sudah kita pelajari adalah wajib. Dan wajib adalah ma amara bihi syari amran jaziman. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Atau segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berdasarkan keharusan. Itu namanya wajib. Yang berhak mendapatkan siksa jika ditinggalkan dengan sengaja. Wajib apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berhak mendapatkan siksa. Apa makna kata berhak? Berhak artinya bisa Allah ampuni, bisa Allah siksakan kepadanya, siksa karena meninggalkan yang wajib. Wajib nama lainnya yaitu fardu. Al-fardu, nama lainnya juga faridah, nama lainnya juga hatam, nama lainnya juga lazim. Jadi kalau ada ustadz yang menjawab, ustadz, apa hukumnya begini-begini? Oh itu hukumnya lazim, Berarti hukumnya apa? Wajib. Nah, kita pada pertemuan yang keempat sampai itu. Sekarang kita pertemuan yang kelima. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Al-musannifu rahimahullahu ta'ala wal-mandubu lughatan al-maj'u. Nah. Yang kedua, mandub secara bahasa berarti al-mad'u atau yang diminta. Ya, maksudnya al-mandub secara bahasa yang diminta. Orang Arab mengatakan nadabahu, artinya da'ahu, memanggilnya. Yang diminta atau yang dipanggil itu arti mandub secara bahasa. Jadi hukum pembebanan yang pertama wajib, yang kedua mandub. Mandub secara bahasa artinya yang diminta ataupun yang dipanggil. Kemudian penulis mengatakan wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karrawatibi. Secara istilah berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak secara wajib atau ilzam. Segala sesuatu. Ini sekarang secara terminologi syar'i. Apa sih arti mandub secara terminologi syar'i? Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak secara ilzam. Tidak secara ilzam. Ar-rawatib. Contohnya adalah salat rawatib. Contohnya adalah salat rawatib. Nanti saya akan jelaskan. Kita akan bahas dulu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat. Berarti masuk di dalam sesuatu yang diperintahkan oleh syariat adalah wajib. Ya. Karena wajib pun diperintahkan oleh syariat. Akan tetapi di sini ada beda antara wajib dengan mandub. Adapun wajib sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam, artinya secara harus, keharusan dikerjakan. Adapun mandub sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tidak secara ilzam. Ini menunjukkan ilzam itu artinya harus. Ini menunjukkan bahwa wajib tidak masuk di dalam hal ini. Maka ketika sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, berarti itu masuk ke dalamnya perkara wajib. Cuma tidak masuk. Kenapa? Karena tidak secara ilzam. Tidak secara ilzam. Kenapa? Karena wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dan ilzam dikerjakan. Wajib dikerjakan. Harus dikerjakan. Sedangkan mandub tidak secara ilzam. Paham bedanya para ikhwah? Ini bedanya mandub dengan wajib. Apa bedanya? Kalau mandub secara ilzam. Harus dikerjakan. Kalau wajib secara ilzam, harus dikerjakan. Kalau mandub, tidak secara ilzam. Tapi dua-duanya diperintahkan oleh syariat. Dua-duanya diperintahkan oleh syariat. Kemudian, pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diperhatikan di sini, berarti ingat ya, dua-duanya wajib dan mandub diperintahkan oleh syariat. Tetapi yang diharuskan yang mana? Yang wajib. Yang tidak diharuskan yang mana? Yang mandub. Baik. Sekarang, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan secara urutan dan keutamaan, maka wajib lebih utama dibandingkan dan wajib lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mandub. Itu ingat baik-baik tuh, garis bawahi, catat. saya katakan apa? Persamaan antara wajib dan mandub adalah sama-sama diperintahkan. Bedanya apa? Wajib harus dikerjakan, mandub tidak harus dikerjakan. Ya toh? Paham sampai sini? Baik. Yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah secara urutan dan keutamaan wajib lebih tinggi, lebih utama dibandingkan mandub. Lebih tinggi, lebih utama dibandingkan mandub. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alayhi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang aku telah wajibkan atasnya. Berarti yang paling dicintai oleh Allah seorang hamba adalah mengerjakan yang diwajibkan. Ini menunjukkan bahwa secara urutan dan keutamaan wajib lebih utama, lebih dicintai dibandingkan mandub. Nah, orang yang belajar usul fikih, jadi dia akan lebih mendahulukan perkara yang wajib dibandingkan yang sunnah. Saya beri contoh. Ustaz, saya sholat qabliyah subuh di rumah selalu ketinggalan takbiratul ihram imam di masjid sholat subuhnya. Mana yang harus saya lakukan? Mempertahankan sunnah sholat qabliyah subuh di rumah atau memperhatikan wajib mendapatkan takbiratul ihram imam? Yang belajar usul fikih santai, sudah belajar hari Sabtu subuh. Mana yang sebulan sekali? Mana yang lebih didahulukan? Yang wajib. Dia tidak ragu-ragu untuk meninggalkan rumahnya. Saya pergi ke masjid. Kenapa? Karena saya sudah coba berkali-kali. Misalkan dia berkata begitu. Sudah coba berkali-kali. Saya tertinggal takbiratul ihram imam. Untuk mempertahankan kesunahan mengerjakan sholat sunnah di rumah. Memang kan sholat sunnah di rumah lebih utama dibandingkan di mana? Di masjid. Afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatul maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat salat wajib. Maka salat apapun yang sunnah dikerjakan di rumah. Tapi masalahnya dia sekarang berhadapan dengan yang wajib. Contoh lagi. Ustaz, mana yang saya dahulukan? Saya mau bersedekah atau bayar hutang? Mau bayar zakat atau bayar hutang? Mana yang lebih didahulukan? Hutang. Kenapa? Sedekah sunnah. Sedangkan bayar hutang adalah wajib. Bahkan harta waris tidak dapat dibagikan kecuali setelah membayar hutang dan wasiat. Karena wasiat dianggap hutang. Paham? Nah, itu contoh-contoh. Jadi, ilmu usul fikih itu belajar kaedah besar untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang begitu banyak contohnya. Tanpa kita harus tahu dalilnya satu persatu. Lihat bagaimana pentingnya ilmu usul fikih. Nah. Kemudian, penulis mengatakan, contohnya adalah sholat rawatib. Rawatib, kenapa disebut rawatib? Rawatib jamak dari ratib. Rawatib jamak dari apa? Ratib. Ratib artinya apa? Yang selalu mengiringi. Yang selalu mengiringi. Makanya di dalam bahasa Arab, gaji. Gaji yang antum dapatkan setiap bulan, itu kita sebutnya rawatib. Asal ta'ala ratib. Sudah ambil gaji belum? Gaji. Kenapa? Karena dia selalu mengiringi setiap bulannya. Tanggal 1 dapat ratib. Tanggal 1 dapat ratib. Paham ini para ikhwah? Nah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, penulis mengatakan kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam alwajib. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti tidak mencakup yang haram, yang muharram, makruh dan mubah. Lihat di sini. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tetapi tidak secara ilzam. Contohnya adalah sholat rawatib. Ini terjemahannya kurang. Kurang, ya. Kharaja biqaulina ala wajhil ilzam alwajib. Artinya, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tidak secara ilzam. Maka tidak masuk dalam hal ini adalah wajib. Saya ulangi. Penulis mengatakan, tidak secara ilzam. Berarti menunjukkan bahwa tidak masuk perkara wajib. Karena perkara wajib secara ilzam. Paham ini sampai sini? Dan itu tidak tertulis dalam buku terjemahan. Itu tidak tertulis dalam buku terjemahan. Jadi catat antum yang punya kitab. Contohnya adalah sholat rawatib. Contohnya adalah sholat rawatib. Contohnya adalah sholat rawatib. Di situ sudah tertulis. Kemudian penulis mengatakan kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam alwajib. Yang artinya ada di bawahnya para ikhwan. Ada di bawahnya. Ya, betul berarti. Baik, penulis kemudian mengatakan fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u al-muharram wal makruh wal mubah. Nah, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat berarti tidak mencakup yang muharram, makruh dan mubah. Penulis tidak mencakup wajib, tidak masuk ke dalamnya yang makruh. Kenapa? Karena makruh dilarang oleh syariat. Wajib tidak masuk ke dalamnya yang muharram, yang haram. Kenapa? Karena yang haram dilarang oleh syariat. Wajib tidak masuk ke dalamnya perkara yang mubah. Kenapa? Karena mubah tidak ada larangan, tidak ada perintah. Jadi ketika penulis mengatakan wajib adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, berarti tidak mencakup yang muharram. Karena yang muharram apa? Tidak diperintahkan oleh syariat, bahkan dilarang. Tidak mencakup yang makruh. Karena yang makruh kenapa? Tidak diperintahkan oleh syariat. Kemudian tidak masuk ke dalamnya yang mubah. Kenapa? Karena yang mubah tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Nah, ini yang dimaksud. Contoh misal, sholat duha, maka hukumnya mandub, tidak wajib. Ya, hukumnya apa? Mandub, tidak wajib. Contohnya. Kemudian juga seperti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka hukumnya mandub, tidak wajib. Kenapa? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa mandub sunnah yang dikerjakan setelah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Dan contoh-contohnya begitu banyak dalam perkara ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan, kata penulis, wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam alwajib. Tidak secara ilzam berarti tidak mencakup yang wajib. Penulis mengatakan tidak secara ilzam. Berarti tidak masuk kepada yang wajib. Karena wajib adalah perintah yang diperintahkan oleh syariat secara ilzam. Secara keharusan. Perintah yang diperintahkan oleh syariat secara keharusan. Jadi kalau bisa kita katakan begini. Apa bedanya antara wajib dengan kata sama-sama perintah. Betul. Jazakallahu khairan. Jadi dua-duanya sama-sama perintah. Tapi mandub tidak ilzam, tidak harus, wajib harus. Paham ya? Sampai situ. Baik. Apa bedanya antara mandub dengan muharram, makruh dan mubah? Gampang. Nah. Kalau mubah tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Baik. Jazakallahu khair. Baik. Kemudian penulis mengatakan wal mandubu yuthabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tarikuhu. Sesuatu yang mandub itu pelakunya mendapat pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Nah, ini bedanya dengan wajib. Kalau wajib, yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman. Kalau mandub, yang meninggalkannya tidak mendapatkan hukuman. Berarti contoh. Perhatikan ya, contoh di sini kan sesuatu yang mandub itu pelakunya mendapatkan pahala jika didasari karena melaksanakan perintah. Lihat kata-kata didasari. Ya, harus ada niat melaksanakan perintah. Didasari melaksanakan perintah. Contoh misalkan ada orang mandi hari Jumat hanya sekedar bebersih. Tidak untuk melaksanakan kesunahan mandi Jumat. Kira-kira dapat pahala tidak? Tidak. Kenapa? Karena dia mengerjakannya bukan karena melaksanakan perintah. Tetapi hanya sekedar bebersih saja. Nah, ini maksudnya. Didasari karena melaksanakan perintah. Contoh, ada orang memberikan nafkah kepada anak istrinya. Makanan, uang, nafkah kepada anak istrinya. Tempat tinggal, nafkah kepada anak istrinya. Ya. Tetapi dia itu kerjakan hanya sebatas, ini kan kebiasaan suami. Sang suamilah yang menafkahi. Sang suamilah yang qawwam, pemimpin di rumah tangga. Dia cuma melaksanakan itu hanya sebatas adat kebiasaan manusia. Bukan karena ingin melaksanakan perintah. Bukan karena didasari perintah. Nah, pahala enggak? Tidak. Kenapa para ikhwah? Karena dia tidak melaksanakan atas perintah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Wa'lam annaka lan tunfiqu nafaqah tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alhu fi thimrat." Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau tidaklah memberikan sebuah nafkah yang kamu dengannya berharap pahala dari Allah. Lihat itu. Harus ada apa? Berharap pahala. Makanya saya nasihatkan kepada suami di awal bulan yang ingin ngasih uang kepada istrinya sebagai uang bulanan untuk makan dan keperluannya, niatkan saya sedang beribadah. Saya sedang beribadah. Ya. Dan itu juga mengurangi perasaan berat ngasih kepada istri. Udah capek-capek kerja, dapat duit, kasih istri. Ya, duitnya cuma salam tempel di kita. Pindah tangan doang. Makanya ini saya sedang beribadah, saya berharap pahala darinya. Ya. Seperti itu. Sampai apa yang engkau makankan kepada sampai yang engkau makankan kepada mulut istrimu. Jadi pas kamu suap-suapan, maka itu ibadah. Ya, itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan di sini wala yu'aqabu tarikuhu. Yang artinya yang meninggalkannya tidak mendapat hukuman. Yang meninggalkannya tidak mendapat apa? Hukuman. Maksudnya apa? Hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Garis bawah itu baik. Yang meninggalkan mandub tidak dapat hukuman baik di dunia ataupun di akhirat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hambanya untuk perkara yang tidak harus dikerjakan. Artinya, jika kalian kerjakan, kalian aku beri pahala. Jika kalian tinggalkan, maka aku juga tidak mengharuskan untuk kalian. Ini termasuk rahmat Allah. Maka boleh kita katakan para ikhwah, amalan-amalan sunnah itu termasuk menunjukkan luasnya rahmat Allah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak mendapat siksa. Ada pertanyaan. Ini masalah. Ada orang mengatakan, Ustaz, Imam Ahmad mengatakan, siapa yang meninggalkan sholat witir, dia adalah orang yang buruk. Kalau jadi saksi di pengadilan, ditolak persaksiannya. Padahal kan sholat witirnya sunnah, mandub. Bagaimana menjawabnya? Ini masalah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yang meninggalkan sholat witir sunnah. Meninggalkan sholat witir orang yang buruk. Dan tidak diterima persaksian. Maka jawabannya ada dua. Dalam masalah ini. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa perkataan Imam Ahmad yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat witir adalah orang yang buruk tidak menunjukkan itu sebuah kewajiban atas sholat witir. Tidak menunjukkan itu adalah sebuah kewajiban atas sholat witir. Kenapa? Karena Allah tidak mewajibkannya. Adapun sifat beliau mensifati orang yang meninggalkan sholat witir, maka ini tidak menunjukkan kepada kewajiban. Hanya sangat buruk. Satu rakaat, maka masa tidak bisa dikerjakan. Satu rakaat. Setelah sholat isya, setelah ba'diyah isya, satu rakaat. Masa nggak bisa dikerjakan setiap malamnya? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya adalah yang dimaksud Imam Ahmad, bagi siapa yang meninggalkan sholat witir, maka dia adalah orang yang buruk, tidak diterima persaksiannya. Bukan menunjukkan sholat witir wajib, tetapi menunjukkan bahwasanya sangat buruk. Masa satu rakaat saja tidak bisa dikerjakan. Itu maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti ketika Imam Ahmad mengatakan bahwa tidak diterima syahadatnya, tidak diterima persaksiannya, kemudian disiksa di akhirat. Tidak juga. Kenapa? Karena masa satu witir saja dia tidak bisa mengerjakan. Hal dia adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, "Autiru fa innallaha yuhibbul witra." Lihat di situ perintah loh. Berwitirlah kalian. Padahal asal hukum perintah apa? Karena sesungguhnya Allah mencintai yang wajib. Nah, karena ada kata-kata cinta, maka dari wajib turun menjadi mandub. Ya. Autiru. Perintah untuk berwitir. Asal hukumnya wajib. Tapi karena ada kata-kata cinta, turun dia. Dari wajib menuju mandub. Kenapa? Karena berarti yang tidak sholat witir tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah dia kemudian dapat siksa? Tidak. Karena dia tidak meninggalkan yang wajib. Dia hanya meninggalkan yang mandub. Nah ini para ikhwan. Nah. Kemudian penulis mengatakan, wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Mandub juga dinamakan sunnah. Nama lain, sinonim mandub, sunnah. Dinamakan juga masnun. Masnun. Dinamakan juga mustahab, yang dianjurkan, yang disukai. Dinamakan juga nafl. Naflun. Salat nafilah. Puasa nafilah, nafl. Jadi ada empat istilah dalam mandub yang sinonim dengan kata mandub. Sunnah, masnun, mustahab, dan nafl. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tiga ini semuanya hampir sama. Empat, lima istilah ini semuanya sama. Tidak ada bedanya. Tidak ada apa? Bedanya. Mandub ya sunnah, mandub ya masnun, mandub ya mustahab, mandub ya nafl. Tidak ada bedanya. Sedangkan imam-imam yang lain membedakan antara masnun, mustahab, kemudian sunnah. Yang jelas, mandub sunnah masnun, mustahab, nafl adalah sinonim untuk kata yang menunjukkan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ilzam. Itu dia. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, cuma terkadang kata as-sun ini lebih umum daripada mandu. Jika ada para sahabat mengatakan ini adalah sunnah, bisa bermakna wajib. Saya beri contoh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Talhah bin Abdullah bin Auf, beliau bercerita, sallaitu khalfa ibni Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin faqara bil fatihatil kitab faqala li ta'lamu annaha sunnah. Kata Talhah bin Abdullah bin Auf, aku pernah salat di belakang Abdullah bin Abbas, salat jenazah. Lalu Abdullah bin Abbas mengeraskan suara bacaan Al-Fatihah. Lalu beliau ditanya, ini padahal sholat jenazah. Yang kita kenal sholat jenazah apa? Surat Al-Fatihahnya dilirihkan. Maka orang-orang di belakang mendengar Abdullah bin Abbas mengeraskan bacaannya. Maka ketika ditanya, Abdullah bin Abbas menjawab, lita'lamu annaha sunnah. Yang artinya, agar kalian mengetahui bahwa pembacaan Al-Fatihah di dalam sholat jenazah secara keras adalah sunnah. Apa makna sunnah di sini? Kalau kita katakan sunnah sinonim mandub, berarti apa? Dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah saat sholat jenazah dengan suara yang keras. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan, lita'lamu annaha sunnah. Agar kalian tahu bahwasanya itu adalah apa? Sunnah. Yaitu membaca Al-Fatihah dengan suara yang keras saat sholat jenazah adalah sunnah. Nah, kata-kata sunnah ini apa maksudnya? Apakah sunnah secara usul fikih berarti sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi tidak secara harus? Ataukah sunnah secara umum, maksudnya sesuatu yang disyariatkan, maksudnya merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, bahwasanya yang dimaksud perkataan sunnah dari perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hukum membaca surat Al-Fatihah saat sholat jenazah, hukumnya apa? Wajib. Karena Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil, tidak sah sholat yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Paham enggak maksud saya? Jadi, kata sunnah adalah sinonim mandub. Paham sampai sini? Kata sunnah adalah sinonim mandub. Berarti kalau kita katakan sholat ini sholat sunnah, berarti sholat ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, tetapi tidak secara ilzam. Jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan tidak berhak mendapatkan siksa. Paham sampai sini? Terkadang kata sunnah maksudnya adalah juga yang wajib. Maksudnya juga adalah apa? Yang wajib. Seperti tadi kejadian Abdullah bin Abbas sholat jenazah, di belakangnya makmum mendengar bacaan keras dari Abdullah bin Abbas surat Al-Fatihah. Ketika beliau ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah? Maka beliau menjawab, lita'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa membaca surat Al-Fatihah bukan masalah keras atau tidak kerasnya. Membaca surat Al-Fatihah salat saat sholat jenazah adalah apa? Wajib. Jadi kata sunnah bisa bermakna wajib. Paham ini para ikhwan? Nah, itu. Tapi asal hukumnya mandub, sunnah, masnun, mustahab, nafal, semuanya adalah sinonim, kata persamaan. Tapi tadi kadang-kadang para sahabat memakai kata sunnah menunjukkan kepada sesuatu yang diwajibkan. Ini para ikhwan. Contoh yang lain lagi, penggunaan kata sunnah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, minas sunnati idza tazawwaja al-bikru 'ala thayyib an yuqima 'indaha sab'an. Ini bagi yang poligami. Ya. Kalau ada istri kita, istri pertama, kemudian si laki-laki ini menikah dengan istri keduanya, dan istri keduanya ini adalah perawan. Istri keduanya ini adalah apa? Perawan. Maka sunnahnya kan harus bagi nih, adil nih. Ya, man. Kalau poligami harus adil kan. Ya. Harus tahu ilmunya. Tapi di awal-awal ada perbedaan. Kalau menikahi istri kedua, ketiga, keempat, dan dia ini perawan, maka si suami boleh sepekan tinggal di sini. Seminggu. 7 hari. Tinggal di sini. Kada bebulikan kepada yang pertama. Soalnya membulik dibawai parang. Enggak. Maksudnya seperti 7 hari boleh. Karena asal hukumnya kalau sudah nikah 2, 3, 4, maka dia harus wajib bagi adil. Ya, bagi adil. Paham nih? Tetapi ada hukum khusus. Kata Anas bin Malik, termasuk sunnah jika seorang lelaki menikahi perawan sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempatnya, maka dia boleh tinggal di rumah istri yang perawan yang baru tadi selama berapa hari? 7 hari. Paham sampai sini pada ikhwah? Baik. Apa makna sunnah di dalam perkataan Anas bin Malik ini? Termasuk sunnah. Enggak. Saiful. Apa maknanya? Nak beli gamik loh. Hah? Apakah dia termasuk kata sunnah yang bermakna manduk, ataukah termasuk kata sunnah yang maknanya umum tadi mencakup yang wajib? Maka wallahu alam para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas yang dimaksud dengan sunnah di sini maksudnya dalam perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu tadi, maksudnya adalah mandub. Boleh menikah dengan perawan istri yang kedua, ketiga, keempat untuk tinggal di rumahnya selama 7 hari sebelum membagi dengan adil. Sebelum membagi dengan adil. 7 hari, kemudian setelah itu, nah, timbul nanti pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kalau di sini 7 hari yang kedua, apakah di sana juga berhak mendapatkan 7 hari? Karena kan harus adil. Maka silahkan pelajari yang hendak berpoligami. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa sunnah atau mandub sinonimnya sunnah atau masnun atau mustahab atau apa? Nafil. Nah, cukup itu kiranya para ikhwah. Ini berarti kita pertemuan yang kelima. Ada yang ingin bertanya? Ya, begitu pentingnya ya. Jadi, kalau ada orang baca kitab, Anas bin Malik mengatakan sunnah untuk tinggal di istri kedua 7 hari. Baik, apa maksud tinggal? Apa maksud sunnah untuk tinggal di istri kedua 7 hari? Ada yang mengatakan, kata suami ini yang baru menikah istri kedua, ini berarti wajib. Kamu tidak boleh menolak saya. Ini wajib. Sudah sabar aja. Pinanya kayak itu lah mon poligami. Lo kan udah paham juga. Kada wani juga mikirakan. Pina panat benar. Nah, ada lagi? Ingin bertanya? Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu faridhah. Lihat kata faridhah. Kita sudah belajar pada wajib bahwa ada sinonim wajib. Yaitu fard, faridhah. Kemudian ilzam. Berarti dia wajib. Cuma nanti dibedakan. Ada ilmu-ilmu yang wajib untuk dipelajari dan ada ilmu-ilmu yang mandi. Di dalam konsep belajar ilmu agama ya. Tapi asal hukumnya belajar ilmu agama adalah apa? Wajib berdasarkan hadis ini. Nanti ada ilmu-ilmu yang kita pelajari tidak wajib meskipun itu ilmu agama. Seperti misalkan al-masail ad-daqiqah fi masail al-i'tiqad. Permasalahan-permasalahan yang sangat jelimet dalam masalah akidah. Maka ini tidak perlu kita pelajari. Karena itu hanya orang-orang para ulama yang mereka mempelajari. Seperti misalkan khilaf-khilaf yang terlalu berdalam dalam masalah fikih. Maka ini tidak perlu kita pelajari. Tapi para ulama untuk keperluan yang mendidik umat, menjawab pertanyaan-pertanyaan umat, maka dia wajib untuk belajar. Atau misalkan dalam konteksnya bukan hanya ilmu agama, seperti ilmu umum, maka hukumnya adalah fardhu kifayah. Ataupun bisa dikatakan mubah. Kenapa demikian? Karena ilmu umum jika diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin, dia berpahala. Dan jika tidak diniatkan untuk Islam dan kaum muslimin, maka dia tidak berpahala. Saya beri contoh. Kita punya Rifqan TV. Rifqan TV ilmu umum. Kamera, desainer, video editing, ilmu umum. Maka kemudian ilmu umum ini digunakan untuk berdakwah. Maka pada saat itu dia adalah perkara yang disyariatkan untuk dipelajari jika niatannya untuk dakwah Islam dan mendakwahi kaum muslimin. Seperti itu. Asal hukumnya kata faridah tersebut menunjukkan kepada wajib. Karena dia sinonim dari kata wajib. Tetapi nanti ada klasifikasinya. Di antara konteks ilmu agama sendiri ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Seperti misalkan ilmu waris. Maka hukumnya fardu kifayah. Artinya apa? Fardu wajib bagi kaum muslimin. Tapi kifayah cukup sebagian dari kaum muslimin. Tidak semua. Berarti sebagian yang lain hukumnya sunnah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Pertanyaan? Berarti hukum pembebanan yang Allah bebankan kepada manusia sudah dua kita pelajari. Yang pertama apa? Wajib. Yang kedua mandub atau sunnah. Atau masnun, atau mustahab, atau nafal. Ini istilah-istilah syariat yang disebutkan oleh para ulama, diharapkan kita menghafalnya. Dalam berbicara tentang agama pun juga seperti itu. Wah, ini hukumnya mandub, ini hukumnya mustahab. Istilah-istilahnya dipakai, karena kita sudah belajar usul fikih. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.